Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wabihada yatabayyan mutabaqatul ayah litarjamah. Ila hadha? Jayid. Qala rahimahullah di dalam syarahnya terhadap kitab Tauhid. Dengan ini jelaslah keterkaitan ayat ini dengan terjemah, karena terjemahnya tentang masalah tawakal. Fa idza kana huwal kafi li 'abdihi, kalau dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mencukupi terhadap hambanya, wajaba alla yatawakkal illa 'alaihi, maka konsekuensinya jangan bergantung kecuali kepadanya yang maha mencukupi, karena manusia enggak akan bisa mencukupi. Wa mata iltafata biqalbihi ila siwahu, dan kapan dia berpaling dengan hatinya kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, wukila ila man iltafata ilaih, maka akan dipasrahkan, akan diserahkan kepada siapa yang dia bergantung padanya, kepada apa yang dia bergantung padanya. Siapa kalau akil, apa kalau ghairu akil. Kadang-kadang manusia yang berpaling dari Allah untuk bertawakal pada makhluk ada dua jenis. Ada yang bertawakal pada yang ghairu akil, ada yang bertawakal pada yang akil. Yang ghairu akil seperti bertawakal pada kerisnya, pada jimatnya, pada kuburan, pada segala macam, ghairu akil. Ada juga yang bertawakal kepada manusia atau jin. Maka kita katakan dengan dua bahasa, siapa dan apa. Wukila ila man iltafata ilaih. Wukila ila ma iltafata ilaih. Akan dipasrahkan kepada apa yang dia bergantung padanya, atau kepada siapa yang dia bergantung padanya. Sebagaimana dalam hadis, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung pada sesuatu, maka dipasrahkan kepadanya. Kalimat ta'allaqa bisa bermakna bergantung pada sesuatu. Tetapi dalam riwayat, makna ta'allaqa adalah menggantungkan. Tu'alliq. Man 'allaqa tamimatan faqad asyraq. Wa kilahuma min aslin wahid. Dari asal suku kata yang sama. Allaqa dan ta'allaqa. Dan subhanallah, ada pada satu perbuatan mereka kedua-duanya. Tangannya menggantungkan jimat di lehernya, tangannya melilitkan kain, ya ta'allaq, itu juga yu'alliq, menggantungkan di pinggangnya, dan hatinya bergantung kepadanya, kepada benda-benda tadi. Fahadha huwa asyirk. Dan itu tawakal pada selain Allah Ta'ala. Famal aqibah fid dunya, apa akibatnya di dunia? Wukila ilaih. Belum akhirat, ancaman-ancaman azab. Syirik tidak akan diampuni. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Di dunia saja sudah dikatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang mengantungkan sesuatu, bergantung kepadanya, maka akan dipasrahkan kepadanya. Artinya Allah enggak akan menolong. Allah enggak akan menolong, dipasrahkan pada benda-benda tadi. Wa bihadza barakallahu fikum tabayyana. Teranglah, jelaslah keterkaitan ayat ini dengan tarjamah. Sepintas kayak tidak berkait. Apa ayatnya berbunyi? Ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya wahai nabi, cukup bagi kamu Allah dan yang mengikuti kamu dari kalangan mukminin. Enggak ada kalimat tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan, mutawakkilun, enggak ada. Dari mana kaitannya dengan bab? Babnya bab tawakal. Karena kalimat hasbukallah wahdahu. Adapun man ittaba'a minal mukminin tidak atafun ala lafdil jalalah, tapi atafun ala dhamir mukhatab. cukup bagimu dan cukup bagi pengikutmu Allah satu-satunya. Allah akan mencukupi kamu dan pengikutmu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal ma'na tawakkalu 'ala Allah fa huwa hasbuk. Tawakkallah kepada Allah karena Allah akan mencukupimu. Kalau kepada kaum mukminin, tawakkalu 'ala Allah fa innallaha hasbukum. Dan mereka melaksanakannya. Mereka berkata sami'na wa ata'na, sehingga mereka ketika ditakut-takuti oleh musyrikin, mereka menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, yang akan mencukupi kami adalah Allah. Dialah tempat kami bergantung. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif membawakan dalil berikutnya. Rahimahullahu ta'ala. Wa qawlihi wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepadanya, maka Allah akan mencukupinya. Ini sangat jelas keterkaitannya dengan bab. Wa man yatawakkal adalah fatawakkal. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, mana hasbuhu ay kafihi. Maknanya hasbuhu adalah kafihi, mencukupinya. Wa man kana Allah kafihi wa waqihi fala matma'a fihi li'aduwin wa la yadurruhu illa adhan la budda minhu. Siapa yang Allah mencukupinya, wa waqihi, Allah melindunginya, fala matma'a fihi li'adu, maka tidak ada kesempatan bagi musuh untuk menimpakan kejelekan. Wa la yadurruhu, dan enggak akan membuat madarat, kecuali madarat yang memang la budda minhu, madarat yang mesti, yang mau tidak mau akan didapat. Apa contohnya? Kal harri wal bardi wal ju'i wal atas. Ini otomatis. Ada di pihak musuh juga merasakan, ada di pihak kaum mukmin juga merasakan. Iya Pak ya? Pasukan kaum muslimin berperang dengan pasukan musyrikin. Di tengah terik panas matahari. Musyrikin terkena panas apa enggak? Terkena. Kaum muslimin ya juga terkena. Ya. Taib, capek. Berlari ke sana kemari. Berangkat perjalanan. Kaum muslimin capek. Musyrikin di atas kebatilan juga capek. Apalagi? Itu namanya la budda minhu. Tetapi Masya Allah, Allah jamin kemenangan. Sebagaimana Allah menangkan kaum muslimin dalam keadaan kalah. Iddah wa uddah. Iddah jumlahnya, uddah persiapannya. Jumlah kalah, persiapan pun kalah. Kalah jumlah, kalah iddah, kalah uddah. Tetapi kenyataannya, Allah menangkan kaum muslimin di perang Badar. Padahal sepertiga jumlahnya. Hanya 300 orang. Sedangkan mereka kurang lebih 1000 orang. Wahakadha ma'na wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Adapun panas, lelah, capek, berlomba untuk mengalahkan musuh, itu tentunya perkara yang memiliki beban berat. Tapi la budda minhu, itu mesti. Di pihak manapun, ya pasti akan merasakan hal tersebut. Kal harri wal bardi wal ju'i wal atash. Kehausan, panasan, kelaparan. Wa amma yadurruhu bima yablugh bihi muraduh. Adapun madarat, sampai mencapai apa yang diinginkan musuh, tidak berhasil. Tidak akan berhasil. Fala yakun abada, tidak akan terjadi selama-lamanya. Fa farqun bainal adha alladhi huwa fil zahir idza'an wa fil haqiqati ihsanun wa adrarun bi nafsihi bain ad-dhurr alladhi yatashaffa bihi minhu. Dan berbeda jauh. Farqun bainal adha alladhi huwa fil zahir idza', antara gangguan yang secara zahir memang benar-benar gangguan, tetapi fil haqiqah, dalam hakikatnya itu ihsanun wa idrarun binafsih, dan kerugian bagi diri mereka sendiri. Wa bainad-dhurr alladhi yatashaffa bihi minhu, dengan dur yang yatasyaffa bihi minhu, yang dia berharap kesembuhan daripadanya. Akan berbeda. Dua bentuk yang seperti itu. Gangguan, mereka mencerca, mereka memaki, mereka memusuhi, mereka melempari. Itu ida. Tapi pada hakikatnya, ihsanun minallahi ta'ala. Mengapa? Setiap ada orang yang mencerca kamu karena Allah, karena kamu berpegang dengan tauhid dan sunnah, dicatat pahala buat kamu. Mengingatkan ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika mereka melaporkan, ya umul mu'minin, mereka selalu menjelek-jelekkan Abu Bakar wa Umar. Apa jawabannya? Wa ma yata'ajjabuna min dhalik. Apa yang kalian herankan? In qata'a minhumul amal, telah terputus amalan mereka, tapi Allah ingin untuk terus pahala mereka. Apa yang aneh bagi kalian? Beliau-beliau telah terputus amalannya, tapi Allah ingin agar pahala mereka terus bertambah. Artinya dengan cercaan tadi, pahala bertambah-bertambah. Berarti kebaikan buat Abu Bakar, kebaikan buat Umar. Beliau-beliau telah wafat, tapi pahalanya bertambah-bertambah-bertambah. Al-Hasan Al-Basri, ketika diberi kabar bahwa si Fulan menjelek-jelekkan kamu, begini dan begitu, dia mendatangi rumahnya, assalamualaikum, membawa kurma sebagai hadiah. Aku tidak bisa memberikan yang lebih baik dari ini. Terimalah sebagai tanda terima kasihku kepadamu. Orangnya heran. Terima kasih apa? Bukankah engkau telah memberikan pahalamu kepadaku dengan mencerca aku? Itu besar sekali. Maka aku bisa memberikan kebaikan kepada kamu sedikit. Cuma ini. Hadiah buat kamu. Barakallahu fikum. Berarti orang yang menjelek-jelekkan si Fulan, itu seakan-akan dia memberikan pahalanya kepada dia. Barakallahu fikum. Ihsanun. Sebaliknya, bagi merekanya yang mencerca, idrarun binafsihi. Dengan mereka menentang dakwah, mereka yang rugi. Mereka tidak mau mendengar nasihat, mereka yang rugi. Mereka memusuhi dakwah tauhid, mereka yang rugi. Mereka mencerca da'i, ustaz yang mengajarkan tauhid, mereka sendiri yang rugi. Mereka menentang rasul, memusuhinya, memeranginya, mereka sendiri yang rugi. Taib. Berbeda dengan dur alladhi yatashaffa bihi minhu. Berbeda dengan madarat yang kita ingin bersih daripadanya. Ingin yatashaffa, syifa, ingin sembuh daripadanya. Enam. Apa? Contohnya, madarat fid din. Kita tidak boleh menjadikan agama ini kita rusak dengan madarat-madarat yang kita lakukan. Itu madarat. Hakiki. Berbeda. Madarat yang ini dengan madarat yang itu. Qala ba'du salaf, ja'ala Allah li kulli 'amalin jazaa'an min nafsihi. Beberapa salaf, beberapa ulama salaf berkata, Allah telah menjadikan setiap amalan ada balasannya dari dirinya sendiri, dari zatnya sendiri. Ja'ala jaza'a tawakkul 'alaihi nafsa kifayatihi. Orang yang bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya, pahalanya dari jenisnya sendiri. Kalau berharapnya pada Allah, bergantungnya pada Allah, maka didapat apa yang diharapkan, yaitu kafihi, Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini yang sering diucapkan, al-jaza'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan bentuk amalannya. Amalannya bergantung pada Allah. Maka balasannya dicukupi oleh Allah. Min jinsi. Walam yakul falahu kada wa kada minal ajr. Tidak dikatakan barang siapa yang bertawakal, maka sekian-sekian pahalanya. Tidak. Tetapi balasannya adalah dari jenisnya. Kamu bergantungnya pada Allah, dicukupi oleh Allah SWT. Karena husnudzan pada Allah, maka Allah berikan prasangka yang baiknya. Benar-benar Allah bantu dia. Kama qala fil amal, sebagaimana dikatakan dalam amal, amalan-amalan lain, bal ja'ala nafsahu subhanahu wa ta'ala kafi 'abdahu al-mutawakkil 'alayhi wa hasbihi wa waqihi. Bahkan Allah jadikan dirinya sebagai yang mencukupi hamba tadi yang bertawakal. Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya, Allah yang mencukupinya. Falau tawakkala al-'abdu 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Barang siapa yang bertawakal, kalau seorang hamba bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, وَكَادَتْهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ, kemudian dia dibikin tipu daya rencana jahat kepadanya oleh seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi, pasti Allah akan berikan jalan keluar daripadanya. Masya Allah. Walaupun direncanakan dengan rencana jelek oleh seluruh langit dan bumi, Allah akan berikan jalan keluar karena bertawakal pada Allah Ta'ala. La ja'ala lahu makhraja, dan Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Kafahu wa nasarahu, Allah akan cukupi dia, Allah akan tolong dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulihi, apa lanjutannya? La yurzaqu kayurzaqu at-tayr an taghdu khimasan wa tumsi bitana, atau kama qala fi riwayah. Kalau seseorang bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka dia akan diberi rezeki seperti burung. Pagi terbang dalam keadaan kosong temboloknya, pulang sudah penuh. Khimasan, kempes temboloknya. Tetapi kembali sudah penuh. Biltana sudah penuh isi. Padahal tidak nyimpan, tidak nimbun, tidak punya kulkas di sarangnya, tidak punya, iya kan, enggak numpuk-numpuk makanan, enggak. Enggak ada apa-apa. Besok cari lagi. Masya Allah. Penuh tawakal. Terbang. Pulang, sudah penuh beri makanan anak-anaknya. Sarangnya. Bukan profesor. Bukan dokter. Bukan arsitek. Bukan pedagang kaya. Bukan semua. Tak punya apa-apa. Besok saya akan cari. Tawakal. Malam dalam keadaan enggak punya apa-apa. Pagi terbang, pulang kenyang. Ini khundirin a'azakumullah. Kama yurzaku tayr, taghdu khimasan, wa tumsi bitana. Naktahi bihadal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamat tisliman kathira. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kritikan dari beberapa orang, apakah kritikan itu pasti benar? Ya, enggaklah. Kita berbicara semuanya dengan hujjah. Yang menyampaikan kebenaran dengan hujjah, yang mengkritik harus dengan hujjah, yang menjawab bantahan harus dengan hujjah, yang menerima juga harus dengan hujjah. Yang menolak, menolak dengan hujjah. Ad-din, dinullah. Minallahi ilmuhu. Kama qala Imam Az-Zuhri rahimahullah, ala Allah al-bayan wa ala Rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Milik Allah risalahnya, dari Allah risalahnya, Rasul yang menyampaikannya, kita yang menerimanya. Ini kita menerima hujjah, dalil. Apakah kita perlu melihat kritik dalam kebenaran? Naam. Perlu melihat. Kalau melihat, pertama lihat orangnya. Kalau dia ahlu sunnah, ahlul hadith, apalagi orang berilmu di atas manhaj, maka dengarkan kritikannya. Mudah-mudahan itu adalah kebaikan buat kamu. Ilmu buat kamu. Baik. Apa dalil-dalilnya? Apa hujah-hujahnya? Kalau dia adalah ahlul bid'ah, masukkan cari kamu ke telinga kamu. Karena lebih mungkin syubhat daripada ilmu. Lebih mungkin syubhat daripada ilmu. Enam. Barakallahu fikum. Apakah Syekh Shalal Fauzan sudah berbicara terkait fitnah Shafiqah? Dalam satu masalah, sudah. yaitu masalah tentang ucapan Ahir dan Irbid. Ucapan yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi ketika mencerca salah seorang Muslim di mimbar di depan umum dengan kalimat Ahir yang artinya pezina. Ditanyakan pada Syekh Shalal Fauzan, tidak pantas. Ta'yirun nas. Enggak pantas melecehkan manusia dengan bahasa seperti itu. Hendaklah yang berbicaranya bertobat pada Allah Ta'ala. Mencabut ucapannya. Merubah sikapnya. Sudah ada. Ucapan Syekh Shalal Fauzan. Habibullah. Jubah merah yang polos itu dilarang. Tidak boleh dipakai. Sama dengan jubah yang mu'asfar. Mu'asfar itu seperti dicelup dengan dengan sufrah. Warnanya kayak kuning kunir. Dan biasanya warna dan berbau. Harum. Biasanya dipakai oleh perempuan. Seorang sahabat yang memakai pakaian tersebut, Rasulullah mengatakan, ada apa kamu dengan baju dengan warna seperti itu? Apakah disuruh oleh ibumu? Ini kalimat keras sekali. A'ummuka amalatka bihada? Apa ibumu yang menyuruh seperti ini? Ya Rasulullah, apakah aku berikan saja kepada para wanita di rumah? Qala la, ihriqha. Tidak, bakar. Kata para ulama, maknanya itu adalah ungkapan kemarahan Rasulullah SAW. Bahwa laki-laki tidak pantas memakai pakaian seperti itu. Adapun riwayat Rasulullah SAW berkhutbah pada khutbah Id dengan baju merah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, bahwa disebutkan Yamaniyah. Merah Yamaniyah. Hamra'a Yamaniyah. Merah Yamaniyah. Sedangkan kain Yamaniyah saat itu semuanya lurik, tidak ada yang polos. Lurik itu bergaris-garis. Merah lurik bergaris-garis. Sehingga kata beliau, kata Ibnu Qayyim, untuk menjamakkan dua hadis ini, di sini dilarang memakai merah, di sini Rasulullah memakai merah. Merah bukan yang polos, tapi bergaris-garis. Nah, barakallahu fikum. Celup saja menjadi hitam. Barakallahu fikum. Apakah boleh bagi orang yang memiliki kecacatan pada tangan kanannya ketika dia bertasyahud mengisyaratkan dengan jari telunjuknya menggunakan tangan kiri? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas kalau dia cacat, dia punya udzur. Dia punya udzur. Apakah bisa diganti dengan yang kiri? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wabarakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.